Ratu anggunnya Indonesia, ratu seksinya Indonesia. Yuk kita goyang lagi dengan yang berikut ini, Lala Widi New Pelapa. Selamat siang semuanya. Spesial buat yang sudah hadir siang hari ini. Thank you. Matur sembah nuwun.